So I wanted to mark the little record. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله رحمه مهداة للعالمين فاباني بكرمك الله الحمد لله شكر لله Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kita semua pada hari ini di pertengahan bulan Sya'ban, di mana Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah akan menyampaikan kita ke bulan Ramadan sesuai dengan doa-doa kita ketika kita memasuki bulan Rajab. Kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, wa barik lana fi Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Yang belum berdoa, sekarang bisa juga berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, wa barik lana fi Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan berkahi kami pula pada bulan Sya'ban. Dan permintaan terakhir kita adalah Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami sampai bulan Ramadan. Ini permintaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan Mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan yang di mana di dalamnya dibukakan pintu-pintu surga, di mana di dalamnya ditutup seluruh pintu neraka, dan pada saat itu dibelenggu seluruh syaitan-syaitan laknat al-marjumah, rajimah, yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada mereka untuk masuk neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada siang kali ini kita akan memulai kajian buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama Romli, penulis besar yang lahir pada tahun 691. Tahun 691 Hijriah di Damaskus, dan kemudian beliau dikenal sangat produktif menulis buku-buku yang sangat berharga bagi kita semua. Di antaranya ada At-Tibbun Nabawi, disebut dengan pengobatan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Uddatus Sabirin, bekal orang-orang sabar. Ada At-Turuq Al-Hukmiyah, ada Zadul Ma'ad, ada Ar-Ruh, ada Hadil Arwah, ada buku-buku lain yang sungguh sangat banyak dan mungkin tidak bisa kita sempat membacanya secara keseluruhan. Tapi pada kali ini kita akan mengkaji salah satu buku beliau yang berjudul Zadul Ma'ad min Hadji Khairil Ibad, bekal akhirat dari sebaik-baik hamba, yakni Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ini Bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah berisi sekitar 5 jilid buku. Pertama kali diterjemahkan dan diterbitkan oleh Pustaka Azhar sebanyak 4 jilid, yang dipisahkan atau yang dirikan. Tapi sekarang kali ini diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar menjadi 6 jilid buku. 6 jilid buku. Pada kajian kita kali ini, kita tidak akan mulai dari awal. Kita akan mengkaji pada jilid kedua tentang puasa. Sesuai dengan kedekatan kita menjelang puasa Ramadan, yang insya Allah akan kita hadapi dan kita akan jalankan dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati, sepenuh pemikiran di tengah bulan yang akan datang. Bapak Ibu Rahimahullah, puasa yang dalam bahasa sebelum saya sampaikan, ingin saya tekankan dan ingin saya sarankan kepada Bapak dan Ibu Rahimahullah, menjelang Ramadan ini, seharusnya seorang Muslim mempersenjatai diri untuk senantiasa mengerti ilmu-ilmu tentang Ramadan, tentang puasa. Jangan sampai kita masuk dalam sebuah pertarungan besar tanpa senjata apapun. Oleh sebab itulah, saran saya yang pertama kali adalah bagi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saya anjurkan dengan sangat, saya kembali tegaskan, saya anjurkan dengan sangat untuk menghafal ayat usia, ayat-ayat tentang puasa, yakni ayat 183 surat Al-Baqarah sampai 187 surat Al-Baqarah. Saya ulangi, hendaknya setiap kita sebelum memasuki Ramadan ini sudah hafal minimal 5 ayat, sebab jangan sampai kita menjadi mukmin status quo yang sejak dulu tidak hafal ayat usia, sampai sekarang kita juga tidak hafal ayat-ayat itu. Jadi dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Ada apa? Wa'ala alladzina yutiqunahu fityatun ba'ahusi faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian syahr Ramadan telah diunjilat di Al-Quran. Fudal lindah dibayirati minal huda wal kurban. Faman syahidah minkum syahr faryatuh. Waman kana maridah da'ala zafarin. Fa'iddatuh min ayyamin ukhar. Yuridullah minkum al-isra. Wala yuridu minkum al-as. Walitumul iddata wal mutakbirullah ala ma'adakum. Wa na'allakum tashkurun. Wa idha ta'alak ibadi anni fa'inni qarib. Ujibu da'wat al-da'idah da'ad. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Kemudian yang terakhir, لَكُمْ لَلَقْسِيَنُ الرَّفَقُ إِلَىٰ لِلَيْكُمْ كُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ. Kenapa saya anjurkan seperti ini, Bapak dan Ibu Rasulullah? Karena pada seluruh ayat, 5 ayat dari surat Al-Baqarah dari 183 ini lengkap seluruh hukum-hukum tentang puasa. Jadi barang siapa yang membaca secara cermat, kemudian menghafal secara baik, kemudian belajar tafsirnya secara detail, insya Allah dia pasti mengerti tentang ahkam syiar, tentang puasa, tentang hukum-hukum puasa yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Bapak Ibu Rahimahullah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat pengasih dan penyayang kepada kita semua. Allah memberikan kesempatan kepada kita semua, Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat dan berbahagia, untuk senantiasa merecharge rohani kita, merecharge spiritual kita, merecharge nilai-nilai ketakwaan kita pada bulan Ramadan ini dengan kapasitas yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah yang disebutkan tadi menyatakan bahwa tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian berkah. Puasa, Bapak Ibu rahimakumullah, atau maknanya adalah al-insan, atau benar, atau memenjarakan. Memenjarakan apa? Hapsun nafas. Memenjarakan hawa nafsu kita untuk bisa stabil dan tidak liar. Pada hari-hari biasa, pada hari-hari normal, bahwa di beberapa waktu biasanya hawa nafsu kita demikian uncontrollable, tidak bisa dikontrol oleh kita semua. Pada puasa kali ini atau pada setiap bulan puasa, Allah memberikan kesempatan kita semua untuk hapsun nafas dan menyakit hawa nafsu kita agar kita berada kembali dalam kondisi spiritual kita korban. Makanya, Bapak Ibu Rahimakumullah, salah satu yang tidak boleh dilakukan pada bulan Ramadhan, Jumatul Khair, dan ini sampai ke Rasulullah SAW, adalah mencaci maki. Mencaci maki misalnya, kalau kita ada bertemu dengan orang, kemudian kita, dia bersalah kepada kita, kemudian kita mencaci dia, dengan jabatan-jabatan yang luar biasa, kau anjing, kau kebo, kau kera dan sebagainya. Maka kalau ada orang yang melakukan seperti itu kepada kita, kata Rasulullah SAW, ini sahibun, sesungguhnya aku saat ini sedang puasa. Ibnu Qayyim dalam kitab Jauziyatul Ma'ad terangkan, apakah kita mengucapkannya, aku sedang puasa dengan lisan kita, atau dengan hati kita? Maka Ibnu Qayyim, kalau kamu sedang puasa Ramadan, maka katakan kepada orang yang bersangkutan, bahwa kamu sedang puasa dengan lisanmu secara terang, secara terang. Tapi, kalau kamu sedang puasa sunnah, maka ucapkan dalam hatimu ijtinabat riya, agar engkau terhindar dari riya, agar orang yang bersangkutan tidak tahu bahwa kamu sedang puasa. Puasa, Bapak Ibu Rasulullah, memiliki kemampuan luar biasa agar kita semua tidak terjebak dalam hawa nafsu kita yang sering menyeret-nyeret kita, terjebak dalam perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan kecil. Dalam puasa ini, spiritual kita menjadi sangat normal, spiritual kita menjadi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa seluruh puasa kita hanya Allah yang tahu pahalanya sesuai dengan kadar ketaatan kita, sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Asyabu jundatun." Sesungguhnya puasa itu adalah jundah. Puasa itu adalah tabik yang mampu memberikan jaminan kepada kamu semua agar kamu tidak terlarut-larut dalam perbuatan-perbuatan dosa, tidak terjebak dalam perbuatan-perbuatan mungkar. Bapak Ibu Rahimakumullah, kapan puasa itu disyariatkan? Ini mungkin perlu kita ketahui bahwa puasa itu adalah salah satu syariat Islam yang disyariatkannya agak akhir. Puasa disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Selagi puasa disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Sebelumnya kaum muslimin di Madinah tidak melakukan puasa wajib Ramadan, tapi hanya melakukan puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa yang senantiasa dilakukan pada tanggal 10 bulan Asyura, ya, bulan Muharram. Kemudian pada tahun kedua Allah menurunkan ayat tadi, kutiba 'alaikumul shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kala Ibnu Qayyim dalam Jadul Ma'ad, Ibnu Qayyim mengatakan kenapa kira-kira hikmah diakhirkannya syariat Ramadan atau diwajibkannya kewajiban melaksanakan Ramadan, karena kata Ibnu Qayyim, karena dia adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan oleh kebanyakan orang. Maka diakhirkanlah puasa ini karena banyak orang yang tidak sanggup untuk melakukan puasa pada satu hari penuh, yakni setelah fajar sampai matahari tenggelam. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu Rasulullah pada saat Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Ramadan seringkali melakukan ibadah dengan jumlah berlipat ganda banyaknya. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak sedekah, memperbanyak berbuat kebajikan-kebajikan, kemudian memperbanyak tilawatul Quran, kemudian memperbanyak salat, kemudian memperbanyak zikir, dan kemudian pada akhir dari bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-i'tikaf. I'tikaf dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf 10 hari dari bulan Ramadan yang mulia. Dan saya perlu sampaikan di sini sebagai hukum dari i'tikaf itu, i'tikaf tidak dilaksanakan kecuali pada saat Ramadan atau pada saat kita melakukan puasa. Disebutkan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah la bi'taqid illa fi syahr Ramadan, Rasulullah tidak pernah melakukan i'tikaf kecuali pada bulan Ramadan. Bahkan ini berulang-ulang. Kapan kita puasa? Tentu saja ini seringkali menjadi persoalan pelik, dan alhamdulillah pada saat ini kita akan puasa subuh di ru'yatihi wa aftiru li ru'yatih. Dalam hadis disebutkan bahwa hendaklah kamu puasa kalau kamu melihat hilal, dan hendaklah kamu berhenti puasa kalau kamu juga melihat hilal. Alhamdulillah pada saat ini telah banyak penelitian atau disebut dengan hisab dan ru'yat yang sudah saya menetapkan bulan Syawal, bulan Ramadan pada saat tertentu, bahkan ada menetapkan pada saat ini tanggal 22 bulan Agustus. Bapak dan Ibu Rasulullah, bagaimana kalau misalnya pada bulan Syaban itu keadaannya betul? Faqala Rasulullah SAW, fa'in humma alaikum, jika betul pada saat bulan Ramadan, pada saat bulan Syaban, maka fa'akmilu as-Syaban 30 yawman, dan engkau memperlengkap Syaban menjadi 30 hari penuh. Bapak Ibu Rasulullah, tentang Syawal dan puasa Ramadan bisa dilakukan kalaupun yang menyaksikan hilal itu satu orang saja. Saya lagi bahwa kalau Ramadan, maka kalau ada satu saksi, satu orang yang menyatakan bahwa dia melihat Ramadan, melihat hilal bulan Ramadan, maka bagi yang bersangkutan pada saat itu kaum muslimin boleh melakukan puasa. Dan ini pernah terjadi pada seorang Arabi, seorang Badui yang menyatakan kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu kaum muslimin mengatakan puasa kita adalah besok. Yang lain lagi mengatakan besok sudah. Kemudian seorang Arabi, seorang Badui pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah pada malam hari itu, ya Rasulullah, aku melihat hilal. Maka kata Rasulullah SAW kepada kaum muslimin pada saat itu, puasalah kamu semua pada esok hari. Sementara pada bulan Syawal, kita Rasulullah SAW tidak dibenarkan menggunakan satu saksi. Minimal kalau bulan Syawal harus ada dua saksi yang menyatakan bahwa Syawal telah, atau bulan Syawal atau hilal Syawal telah muncul. Bapak Ibu Rasulullah, pada bulan Ramadan kita adanya Rasulullah SAW dianjurkan untuk mempercepat buka, untuk mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Bagaimana Rasulullah SAW ketika berbuka? Disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika berbuka, tidak Rasulullah pasti berbuka dulu dan tidak salat dulu. Maksudnya adalah bahwa Rasulullah pasti takjil, pasti mendahulukan berbuka dahulu baru kemudian salat. Tapi bukan makan berat. Tapi bukan makan berat. Disebutkan Rasulullah SAW senantiasa makan atau berbuka dengan korma basah. kurma badan. Kurma badan. Fa'ilam tajib, kata Rasulullah, jika kau tidak mendapatkan, maka salma. Maka darah kalian berbuka dengan air. Atau dengan yang manis-manis. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW baru melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian bapak ibu rahimakumullah, perlu diketahui bahwa ada beberapa doa yang kita baca pada saat menjelang puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim, atau zahaban sama wattala fil uruf wa sabat al hajj insyaallah. Dua ini, dua-dua ini yang kita senantiasa membaca. Dan bapak dan Rasulullah perlu diketahui bahwa doa ussaim la yurad, doa orang-orang puasa tidak pernah terbalas. Maka gunakanlah pada saat kita berpuasa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa pada saat itu adalah doa mustajab yang Allah sendiri memberikan jaminannya bahwa doa ussaim, doa ussaim la turad, doa dakwah ussaim atau doa ussaim la yurad, bahwa puasa orang-orang yang sedang puasa itu, doa orang-orang puasa itu tidak pernah ditolak. Bapak ibu rahimakumullah, bagaimana kalau kita lihat keadaan safar? Faqala Rasulullah SAW berdakwah engkau pada saat safar, maka boleh engkau mengambil kursus, mengambil diskon. Kamu bisa tidak puasa pada saat itu, tapi berpuasa juga tidak apa-apa, kecuali kalau engkau berada pada saat jihad. Jihad bisa dilihat pada saat itu dalam kau senantiasa dalam kau semua berbuka, karena pada saat kita pada saat perang seseorang dianjurkan diharuskan untuk berperang dan memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga dia mampu melawan musuhnya. Safar, oleh Nusayi disebutkan safar itu tidak mesti ketika kita sudah berjalan kemudian berbuka. Bahkan para sahabat waktu itu disebutkan oleh para sahabat bahwa ketika kita setelah dia untuk melakukan perjalanan jauh yang memenuhi syarat untuk disebut perjalanan, maka berbuka di tempat pun tidak masalah. Jadi ketika kita sudah mengambil bekal, kemudian setelah itu kita siap-siap untuk berjalan, maka pada saat itulah kita semua diperkenankan untuk berbuka. Kemudian hukum lainnya, Bapak Ibu Rasulullah, bagaimana kalau seseorang misalnya junub, misalnya dia berhubungan suami istri, kemudian dia tertidur dan kemudian lewat waktu fajar, maka tidak apa-apa bagi kita semua untuk mandi setelah fajar. Kemudian bagaimana pada ketika kita pada bulan Ramadan, jika kita semua melakukan mencium istri kita, faqala bahwa sesungguhnya mencium istri kita itu sesungguhnya adalah halal dan boleh saja. Dan boleh saja kita mencium istri kita, bahkan membelur istri kita juga halal. Tapi kemudian ada ulama yang menyatakan, kalau tidak puas, jangan lakukan. Ya, sebab ada dua riwayat yang menyebutkan bahwa ada seorang ada laki-laki muda dan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku mencium istriku? Maka Rasulullah SAW berkata, jangan cium dia. Kemudian ada seorang laki-laki tua datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku mencium istriku? Maka Rasulullah SAW berkata, tidak apa-apa. Ini artinya, oleh para ulama disebutkan bahwa kalau yang tua, yang sudah nafsunya sudah rendah, maka dibolehkan untuk mencium istrinya. Tapi yang muda-muda, yang masih gras, yang masih fresh, tidak diperkenankan untuk mencium istrinya. Kemudian bahwa Rasulullah, bagaimana kalau seorang misalnya lupa ketika puasa, kemudian dia makan, maka disebutkan bahwa itu tidak apa-apa. Ini disebutkan bahkan di dalam nikmat dari Allah adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu rahimakumullah, apa yang menjadikan seseorang batal puasanya? Disebutkan bahwa seseorang batal puasanya kalau dia makan, minum, dan berhubungan secara badani. Ada menyatakan pula bahwa pada saat puasa tidak boleh hijabah, tidak boleh melakukan hijabah bekam, ya tidak boleh berbekam pada bulan puasa. Kemudian seorang tua, bagaimana kalau ada seorang yang menyiramkan airnya, menyiramkan air ke kepalanya? Apakah itu boleh? Maka karena Rasulullah SAW disubul ba'ala rasih wa huwa sa'ib, Rasulullah SAW pada saat puasa dia menyiramkan air ke kepalanya karena kepada, kemudian pada saat itu Rasulullah sedang puasa. Jadi kalau misalnya kita sembarangan tangan, maka atau kehausan bahkan, maka tidak apa-apa kalau kita menyiramkan air ke kepala kita semua. Kemudian, bagaimana dengan gelang? Gelang tentu saja tidak apa-apa. Bapak Ibu Rasulullah, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang penting bahwa yang kita katakan adalah bahwa pada saat ini Rasulullah SAW pada bulan Syaban ini Rasulullah SAW memperbanyak puasanya. Pada bulan Syaban Rasulullah SAW memperbanyak puasanya sebagai persiapan kita untuk menghadapi Ramadan yang mulia. Maka sejak saat ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Rasulullah, perbanyaklah puasa di bulan Syaban. Perbanyaklah puasa di bulan Syaban sebagai persiapan kita untuk memasuki Ramadan yang mulia. Kemudian pada selanjutnya berbanyak menyebutkan tentang puasa sunat. Sunat apa saja yang paling baik? Disebutkan bahwa sunat yang paling baik adalah saum Daud, puasa Daud, dan tidak boleh seseorang untuk puasa sepanjang tahun. Tidak boleh seseorang puasa sepanjang tahun atau puasa wisal, puasa bersambung dari hari ini, dari buka ke buka selanjutnya, itu tidak diperkenankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, insyaallah sebagai pengantar bagi kita semua untuk mengenal akal sosial yang insyaallah akan menjadi bekal kita semua untuk memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting saya tekankan, mari kita belajar akal sosial itu lebih intensif di rumah-rumah kita, beli buku-buku tentang Ramadan, beli hikmah-hikmah tentang Ramadan, dan semua kita memasuki Ramadan ini dengan penuh gembira, dan kemudian kita memasuki pintu Rayyan, pintu orang-orang yang berpuasa, dan kita akan masuk bersama-sama memenuhi surga Allah Subhanahu wa ta'ala bersama para sahibin, orang-orang yang puasa dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersiapkanlah sejak saat ini, persiapkan dengan memperbanyak puasa pada saat ini, misalnya sedikit kita cincinkan. Kemudian kita belajar ilmu-ilmunya, dan yang paling penting pada saat Ramadan kita kembali mengokohkan spiritual kita untuk sampai menjadi derajatul muttaqin, derajat orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa hadza wa astaghfirullah wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.